3, 2, 1. Ladies and gentlemen, I'm your DJ, Roy Remix. We'll be right back. itu bisa yakinkanmu. Hidup dan matiku hanya untuk cintaku. Hati takkan bisa I'm not afraid. selalu bahagianya aku setelah ku menemukan dirimu. Rasanya seperti bermimpi bisa mencintai yang indah. Bila ku harus hear the sound. Tak pernah bayangkan yang secepat aku takutkan benar terjadi adanya perbedaan.